rica pesta, pesta Maria, ulang tahun kawanmu, semua yang datang bergaya ceria, berdansa dan gembira. Hey! Di tengah pesta, ku lihat figura, lincah gaya. Pesta, ku lihat si dia.